بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، فلا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وعلي الصادقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين. أما بعد، para ikhwah pendengar radio FM dan radio Al-Bayan yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan bersama mengarungi samudra daripada tafsiran surat At-Talaq. Surat At-Talaq adalah merupakan surat yang diturunkan setelah hijrah, yang digolongkan ke dalam surat Madaniyah. Surat ini adalah secara khusus membahas tentang masalah talak dalam Islam. Yang mau mengetahui tentang talak, adab-adabnya, maka hendaklah membaca surat At-Talaq, di mana Allah Tabaraka Ta'ala yang langsung sendiri menjelaskan tentang At-Talaq. Dan talak dalam Islam adalah merupakan al-hal, solusi, ketika semua cara dalam hubungan berumah tangga telah buntu. Ketika perkawinan yang kalaulah dilanjutkan hanyalah melahirkan dosa dan dosa, kezaliman di atas kezaliman, maka tidak ada cara lain dalam Islam kecuali harus dipisahkan antara keduanya. Tentunya talak adalah merupakan proses akhir setelah adanya proses-proses yang mendahuluinya, seperti tanasuh, saling diberikan nasihat. Jika istri terlihat nusyuz, mulai menentang suami, maka Islam mengajarkan tahapan awal adalah tanasuh, memberikan nasihat. Fa'idhuhun, berikan nasihat dengan cara yang baik dan bijak. Wahjuruhunna fil madaji', kalau lah enggak mampu diberikan nasihat, tidak mendengar, tetap membangkang, maka jauhi mereka, jangan campuri mereka, pisah ranjang dengan mereka. Kemudian kalau lah juga tidak dapat diluruskan, maka Allah SWT membolehkan untuk memukul mereka. Tentunya pukulan yang tidak berbekas, pukulan yang sifatnya mendidik, bukan menyakiti. Ketika semua cara enggak mempan, didatangkan masing-masing dari pihak keluarga, dari keluarga istri datangkan sebagai perwakilan, dari suami datangkan perwakilan, diupayakan untuk islah. Ternyata semua jalan buntu, enggak ada jalan lain kecuali harus talak. Maka ini adalah jalan yang paling terakhir yang dibolehkan dalam Islam, agama fitrah, bukan sebagaimana agama-agama yang mengharamkan talak terhadap pengakutnya, pemeluknya. Kata mereka, yang disatukan Tuhan maka tidak boleh dipisahkan kecuali oleh Tuhan. Maksudnya yang telah diikat dengan Tuhan dalam pertalian nikah tidak boleh dibatalkan kecuali dengan kematian. Apa gunanya seorang berumah tangga sementara rumah tangga bukan menjadi nikmat baginya? Bukan sebagaimana dikatakan baiti jannati, rumahku adalah surga, tapi nari, nerakaku. Apa gunanya setiap hari keluar kata-kata kotor, kezaliman-kezaliman yang membuat takut anak-anak, pertengkaran tidak berkesudahan. Ketika semuanya tidak dapat diketemukan, maka talak adalah merupakan media sebagai solusi dalam Islam. Dan perkara ini telah terjadi, dibolehkan dalam agama yang mulia ini. Dan telah kita lihat di dalam panggung sejarah bahwasanya para sahabat ada yang menceraikan istrinya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah taala pernah menceraikan salah seorang wanita yang dinikahi belum dia campuri. Ketika masuk Rasulullah kepada Ibnatul Jun, berkata, "Di a'udzubillahi mink." Aku berlindung kepada Allah daripadamu. Maka Rasulullah mengatakan, "Ilhaqi bi ahliki." Pergilah engkau pulang kembali ke rumah orang tuamu. Rasulullah ceraikan dia. Abdullah bin Umar menceraikan istrinya ketika Umar bin Khattab melihat Abdullah bin Umar mulai layak dengan istrinya. Maka bapaknya perintahkan agar dia ceraikan istrinya, agar jangan menghalangi dirinya dalam ibadah, jangan menghalangi dirinya untuk menggapai ridha Allah SWT. Istri seharusnya dinikahi adalah merupakan sarana yang membantu seorang untuk menggapai ridha Allah SWT, bukan malah menghalangi seorang suami untuk beribadah menyembah Allah, memperhambakan dirinya kepada Allah SWT. Inilah yang disebut dalam yakni pelajaran yang silam, musuh-musuh. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum Sungguhnya di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian ada yang menjadi musuh bagi kalian, menghalangi seorang dari pelajaran Allah SWT. Nabi Ismail menceraikan istrinya. Nah, dan masih banyak kita lihat bahwa ini terjadi. Dan juga terjadi perempuan yang minta agar diceraikan oleh suaminya. Terkenal dengan kisah Khulu. Ketika ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku merasa tidak betah dengan Qais. Aku khawatir kembali kufur setelah iman." Maksudnya kufur kepada suami yang buat dia kufur kepada Allah SWT akhirnya. Kata dia, "Ma'aibuhu fi dinin wala khuluqin." Aku tidak mendapati cacat pada dia, ya Rasulullah. Aku tidak pernah celah dia pada agamanya maupun akhlaknya. Tapi aku wallahi enggak tahan hidup dengannya, Rasulullah. Kata Rasulullah, "Ataruddina hadiqatahu?" Apakah engkau mau mengembalikan maharnya sebentuk kebun yang diberikan kepadamu? Kata dia, "Ya Rasulullah." Maka dia kembalikan kebunnya dan suaminya menceraikan. Ini khulu. Ketika perempuan merasa enggak nyaman dengan seorang suaminya dan dia menganggap tidak bisa berkhidmat kepada suaminya, dia menganggap rumah tangga yang dibina akan melahirkan dosa-dosa, kezaliman, jalan terakhir adalah jalan cerai. Dan Islam membolehkan perkara ini. Terdapat hadis-hadis yang dhaif, abghadul halali illallahi talaq. Benci-benci perkara yang dibahalakan oleh Allah adalah perkara tolak. Ini hadis yang dhaif. Sebagaimana diterangkan oleh Syekh Muhammad Nasir bin Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Silsilah Al-Hadith Al-Dhaif Wal-Mawdu'ah pada jilid yang pertama. Ada juga hadis-hadis lain yang semisal ketika terjadi talak bergoncang arsy Allah. Wah, hadis-hadis yang dhaif. Ini perkara yang merupakan solusi, solusi akhir dari semua bentuk permasalahan yang menumpuk. Dan dalam Islam, talak itu sendiri diajarkan Allah SWT menjadi tiga tahapan agar ada peluang kembali untuk membina rumah tangga setelah keluar talak. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, mari kita sama-sama membaca tafsir yang mulia ini. A'udzu billahi samiil 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa'a fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul 'iddah wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa an ya'tiina bifahishatin mubayyinah wa tilka hududullah wa man yata'adda hududallahi faqad dhalama nafsahu la tadri la'alla Allah yuhdithu ba'da dhalika amra fa idza balaghna ajalahunna فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. الله berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Dengan nama Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, idza talaqtumun nisaa, kalaulah kalian ingin menceraikan istri-istri, fatalliquhunna liiddatihinna, maka ceraikanlah mereka menurut iddah mereka. Berkata Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir Sa'di, iltamisu li talaqihinna al-amr al-mashru'. Kalaulah kalian ingin menceraikan mereka, carilah sebab menceraikan mereka yang merupakan sebab yang masyru' yang disyariatkan. Wala tubadiru bitalaq min hini yujadu sababu. Dan jangan cepat-cepat kalian menceraikan ketika baru muncul sebabnya. Min ghairi mura'atin li amrillah, tanpa memperhatikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang ketika terjadi antara dia dengan istrinya cekcok, bukanlah tolak kata yang pertama keluar. Bukanlah muncul sebab cekcok akhirnya dijadikan sarana untuk langsung mencerai. Hendaklah dia yata'anna fi amri, berpikir-pikir ulang. Karena yang namanya tolak, para pendengar, hadmul usrah, menghancurkan bangunan rumah tangga yang padanya bukan hanya istri dan suami, tapi juga ada anak-anak. Kalaulah hanya istri dan suami mudah perkaranya, tapi dengan anak-anak akan terjadi cerai berai, mempengaruhi psikologi mereka dan seterusnya. Apalagi jika sang anak sejak kecil senantiasa melihat pertentangan antara orang tuanya, hari demi hari percekcokan, membuat mereka, masya Allah, di kedepan hari akan menjadi manusia-manusia yang pemurung dan seterusnya, rendah diri. Jadi hendaklah diperhatikan bahwasanya tolak konsekuensinya adalah hadmul usrah. Maligai rumah tangga yang dibangun akan jadi hancur berantakan, di mana ada padanya anak dan bahkan terkadang terikut-ikut keluarga, masing-masing keluarga terikut dalam perkara ini. Makanya fatalliquhunna iddatihinna, maka talaklah mereka dengan iddah mereka, ay li ajli iddatihinna. Maksudnya kalau engkau menceraikan, maka sesuaikan dengan prosedur, ikuti prosedur, perhatikan masa iddahnya, tolaklah dia dalam kondisi yang suci, yang belum engkau campuri dia. Inilah namanya tolak yang syar'i, tolak yang jelas. Dalam Islam, seseorang ketika menceraikan istrinya, bukan ketika marah langsung dia itu akan cerai. Dipikirkan matang-matang, dipikirkan baik-baik, musyawarah dengan keluarganya. Ketika telah tahu perang istrinya enggak bisa dirubah, hendaklah dia menunggu sampai istrinya suci daripada haid. Ketika suci daripada haid, baru dia keluarkan kata-kata tolak. Bukan ketika marah engkau berceraikan. Bahkan sebagian ulama mengucapkan bahwasanya orang dalam kondisi kalut, pikirannya kusut, masai, enggak dapat mengontrol perkataan karena emosi yang berlebih-lebihan meluap, baru ulama mengatakan la talaqa fi ighlaq, walaupun hadisnya bermasalah. Maknanya disepakati ulama, diterima oleh sebagian ulama, la talaqa fi ighlaq, tidak ada talak ketika seorang tertutup akalnya. Emosi yang meluap-luap keluarlah kata-kata talak. Bukan seperti itu. Fatalliquhunna li'iddatihinna, talaklah mereka sesuai dengan masa iddah mereka. Maksudnya talaklah mereka dengan tolak yang syar'i agar dapat dihitung iddahnya dengan benar. Bagaimana tolak yang syar'i? Tolak yang syar'i adalah engkau tunggu istrimu sampai suci. Andai kata dia suci, dalam kondisi suci, dan telah engkau campuri, jangan ucapkan kata-kata tolak, tunggu sampai datang masa haidnya. Kemudian ketika dia suci, baru ketika itu kau ceraikan dia, talaklah dia. Ini talak yang namanya talakun syar'iyun. Adapun talakun bid'iyun adalah ketika engkau menceraikan istrimu setelah kau campuri. Tadi malam dicampuri, paginya kau ceraikan dia. Anti talak. Ilhaqi bi ahlik, engkau kuceraikan, pulang ke rumahmu. Tadi malam baru dicampuri. Ini akan membuat efek yang tidak baik terhadap masa iddah yang tidak jelas. Jangan-jangan hubungan tadi malam melahirkan keturunan. Penghitungannya agak sulit. Jangan-jangan langsung hamil, enggak pernah suci, setelah itu dia enggak haid, langsung hamil panjang. Agak sulit masanya. Karena itu, tolak syar'i adalah menceraikan istri dalam kondisi dia suci yang tidak dicampuri. Atau menceraikan istri dalam kondisi hamil. Jelas ketika seorang istri dalam kondisi hamil, kemudian dia tetapkan talaknya, selesai perkara. Enggak ada syubhat. Itu anak-anaknya karena diceraikan dalam kondisi hamil. Karena di antara hikmah daripada adanya masa iddah, istibra'un lirrahim, mensucikan rahim agar jelas. Jangan-jangan setelah hubungan tersebut ada anak, itu anak dia. Supaya yakni jelas ini anak-anak suaminya yang pertama. Kalaupun terjadi pernikahan kelak, jelas ini anak bukan milik suami yang kedua. Makanya ada iddah. Apalagi iddah pun memiliki fungsi lain. Iddah dalam masa menunggu boleh jadi sebab yang membuat suami benci kepada istrinya hilang, berubah, perangai istrinya berubah, maka dibolehkan rujuk sebelum masa iddahnya selesai. Boleh jadi sang suami berubah ketika menceraikan istrinya. Lambat laun dia melihat kebaikan-kebaikan istrinya yang banyak, akhirnya dia tidak jadi menceraikan istrinya, dia rujuk kembali. Fatalliquhunna li'iddatihinna, maka talaklah mereka sesuai masa iddah mereka. Adapun talak yang bid'ah adalah engkau menceraikan istrimu dalam kondisi haid, itu yang pertama. Atau dalam kondisi suci telah engkau campuri. Ini yang kedua, tolak yang dilarang dalam agama, tolak bid'ah. Abdullah bin Umar menceraikan istrinya dalam kondisi iddah, dalam kondisi haid. Maka Rasulullah perintahkan agar dia rujuk kembali, menunggu proses yakni haidnya selesai suci, baru diceraikan. Subhanallah. Ketika Abdullah bin Umar dicalonkan oleh sebagian sahabat untuk turut sebagai ahlu syura. Ahlu syura maksudnya adalah ahlu hilli wal aqdi, yang akan dicalonkan sebagai khalifah kaum muslimin. Berkata bapaknya Umar, jangan. Jangan mengurusi masalah umat. Menceraikan istri aja dia enggak faham. Bagaimana menceraikan? Subhanallah. Ini menunjukkan perkara talak bukan sembarang-sembarang. Sembarang mau, kapan mau, tidak. Ada aturan mainnya. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, maka menjaga iddah ini akan memelihara hak suami yang pertama, karena memelihara hak suami yang kedua, akan memelihara hak istrinya, karena jelas dia. Kalau anda ternyata muncul kehamilan, maka itu adalah milik suami pertama, bukan suami yang kedua. Maka disuruh tunggu iddah dulu. Maka berlakulah kewajiban-kewajiban bagi suami untuk memberikan nafkah terhadap istrinya. Kalaupun selesai, yakni masa iddahnya, tidak wajib memberikan nafkah rumah dan seterusnya. Tapi jika dia miliki anak, wajib dia berikan nafkah kepada anak tersebut yang dia susui. Allah SWT berfirman, فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِنَّ وَأَحْصُ الْعِدَّةِ. Dan hitunglah iddah. Hitunglah iddah. Dan iddah perempuan yang diceraikan oleh suaminya adalah ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ. 3 kali haid. Itu masa, 3 kali haid adalah merupakan masa yakni penantian seorang wanita sebelum lepas daripada kekuasaan suaminya. Masa di mana kedua belah pihak boleh kembali rujuk, kembali mempertimbangkan sisi maslahat, mudharatnya jika bercerai. Boleh jadi sebab yang dahulu kala membuat suami cerai kan sudah hilang, boleh jadi berubah. Maka fatalliquhunna li'iddatihinna, talaqna mereka sesuai masa iddah mereka. Maka tolak yang sekaligus secara sekaligus 3 ini adalah tolak yang bermasalah. Pada masa Umar dijadikan sebagai tolak yang sah. Ketika masa Umar, para lelaki mudah menceraikan istrinya, diberikan pelajaran oleh Umar, bagian daripada siasah syar'iyah, ijtihad beliau yang berkaitan dengan politik agar penduduk tidak sembarangan mengeluarkan talak. Dia katakan, barang siapa yang menceraikan istrinya sekaligus talak 3, maka talaknya waqi', terjadi. Haram baginya istrinya selama-lamanya dipisahkan sampai istrinya menikah dengan laki-laki lain. Adapun pada masa Rasulullah, tolak 3 itu pada masa Rasulullah dan Abu Bakar dan sebagian daripada masa Umar dianggap tolak 1. Bahkan ada yang berlebihan mungkin menceraikan istrinya bukan hanya tolak 3. Tolak engkau 1000 tolak. Ini adalah ghulu, berlebihan dalam agama. Ikutilah prinsip dalam agama, prosedurnya. Tolak 1. Selesai. Rujuk kembali, ternyata belum juga dapat, tolak 2, selesai. Rujuk kembali sebelum masa selesainya tentunya. Ternyata enggak bisa juga, tolak 3. Diberikan 3 kali pertimbangan. Setiap satu talak itu iddahnya telah terkuru 3 kali suci jika dia tidak hamil. 3 kali haid. Andai kata dia hamil, iddahnya ketika dia yakni melahirkan, selesai lah masa iddahnya. وَأَحْسُلْ إِدَّ وَاتَّقُوا اللَّهِ. Bertakwalah kamu kepada Allah, رَبَّكُمْ, Tuhan kalian. لَا تُخْرِجُهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ. Jangan kalian keluarkan mereka dari rumah-rumah mereka. وَلَا يَخْرُجْنَا. Dan jangan sampai mereka keluar. إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَ بِفَحَشَةٍ مُبَيِّنَةٍ. Kecuali kalau Allah mereka mendatangkan perbuatan yang keji. Maka ini adalah merupakan yakni kewajiban yang harus penuhi suami ketika menceraikan istrinya. Selama itu tolak adalah tolak yang pertama dan kedua yang disebut dengan nama tolak raj'i, tolak yang masih ada kesempatan kembali, sang suami harus memberikan hak istrinya ketika masa iddah 3 kali haid. Apa haknya? Sukna, tempat tinggal. Enggak boleh suami mengatakan engkau keluar dari rumah ini. Dia punya hak sampai masa iddah selesai. Bahkan ketika mati suami dalam masa iddah, itu istri adalah istri dia dan dia berhak dapatkan daripada suaminya bagian daripada harta warisan karena belum terputus, selama iddah belum selesai. Kata Allah, la tukhrijuhunna min buyutihinna, jangan keluarkan mereka dari rumah-rumah mereka. Kalaulah di lapangan muncul kezaliman-kezaliman seperti ini, sang istri diceraikan, diusir dari rumahnya, maka wallah ini adalah merupakan kezaliman. Dia punya hak menempati rumah tersebut. Kalaupun dia punya anak, anak-anaknya berhak untuk diberikan nafkah oleh orang tuanya laki-laki, yang laki-laki. La tukhrijuhunna min buyutihinna, jangan keluarkan mereka dari rumah-rumah mereka. Hendaklah mereka tetap di rumah mereka menunggu masa iddah selesai. Wala yakhrujna, dan jangan pula mereka, istri-istri dan cerai tersebut, keluar dari rumah kecuali jika ada hajat. Dilarang dalam masa iddah perempuan bersolek, berhias, dilarang. Apalagi di khidbah. Baru hari ini dicerai, besok datang laki-laki mengkhidbahnya, melamarnya. Ini batil. Ini perempuan masih milik suaminya sampai iddah selesai. Kalau suaminya katakan rujuk, rujuk. Enggak ada sama sekali. Ya, istri memiliki hak mengatakan, kau telah ceraikan aku tidak mau kembali kepadamu. Enggak ada. Selama masa iddah, dia masih merupakan bagian istri bagi suaminya. Wala yakhrujna ay la yajuzu lahunna al-khuruj minha. Enggak boleh mereka keluar rumah. Bersolek dan seterusnya. Kecuali untuk hajat. Ya. Untuk hajatnya mungkin dia memenuhi kebutuhan rumah tangganya, berbelanja dan seterusnya. Itu pun tanpa dengan berhias. Jangan sampai dikeluarkan, diusir, itu haknya. Kalaulah diberikan kalaulah dikeluarkan dari rumahnya, maka berarti suami tidak memenuhi haknya sebagai istri, dan dia masih istri terkait dengan istri. Dan boleh jadi ketika dia keluar, maka terlepas daripada kontrol suaminya, dan dia masih hak suaminya. Maka tidak boleh dikeluarkan dari rumahnya. Sampai kapan dia menempati rumah tersebut? Sampai masa iddahnya selesai 3 kali haid. Wala yakhrujna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah. Dan janganlah mereka keluar kecuali kalau mereka melakukan perbuatan yang keji. Berkata Syekh Abdul Rahman, ay bi amrin qabihin wadih. Membuat perbuatan yang jelek, yang jelas kejelekannya, mujibun ikhrajiyah, yang membuat dia harus dikeluarkan dari rumah tersebut. Bihaitu yudkhilu ala ahli baiti dharar, yadkhulu ala ahli baiti dharar min alam ikhrajiyah. Kalau enggak dikeluarkan, dia akan mendatangkan bahaya bagi sang suaminya. Kal adha bil qawul, contohnya sang istri senantiasa mengeluarkan kata-kata yang kotor, celaan kepada suaminya, perbuatan-perbuatan keji, ya'adzan billah. Mungkin dia sudah bergaul dengan laki-laki lain dan seterusnya. Dalam kondisi seperti ini, maka tidak mengapa dia dikeluarkan, karena dia sendiri yang membuat dirinya untuk dikeluarkan. Islam sengaja meletakkan hukum wajib memberikan nafkah ketika istri dalam masa iddahnya, untuk menjaga hak-haknya. Ketika dia tidak menjaga hak-haknya dengan melecehkan suaminya, mengatakan perkataan yang kotor, mencerca, mencela, menggunjing dan seterusnya, heboh. Ya, apalagi sampai pada tingkat dia mulai berselingkuh, ya dan billah, sebentar masih terikat dengan masa iddah. Ini hal seperti ini membuat dia tidak layak menempati rumah tersebut. Maka kata Allah, illa an ya'tina bifahishatin mubayyinah, kecuali jika dia datang dengan perbuatan yang keji, perkataan yang keji, terang-terangan, jelas, bukan sembunyi-sembunyi. Maka mereka tidak berhak mendapatkan sukna, tempat tinggal. Dan ini berlaku bagi perempuan yang dicerai dalam masa talak roja'i, talak pertama dan kedua. Adapun ketika telah jatuh talak ketiga, enggak ada sama sekali bagi sang wanita itu sukna, tempat tinggal. Ketika seorang suami telah melepaskan talak yang ketiga, berarti sang istri bukan lagi jadi istrinya. Lepas daripada istrinya. Tinggal menunggu masa iddah saja. Iddah selesai-selesai. Dan sang suami tidak boleh kembali kepada istrinya. Hatta tankiha zawjan ghairah. Kata Allah, sampai dia dinikahi laki-laki lain, diceraikan, baru kembali suami boleh untuk menikahinya. Maka yang namanya sukna, nafkah, tempat tinggal, itu wajib diberikan kepada istri yang diceraikan dengan talak rajih, talak pertama dan kedua. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tilka hududullah. Wa man yataaddi hududallahi faqad zalama nafsahu." Itu adalah merupakan aturan main yang Allah atur, hududullah. Batasan-batasan Allah, peraturan-peraturan ditetapkan Allah Subhanahu wa taala yang jangan dilanggar. Berikan mereka haknya. Sang istri tidaklah menjaga dirinya ketika dalam masalah tolak rujuk. Bahkan dibolehkan dia berhias untuk suaminya agar suaminya tertarik untuk kembali rujuk kepadanya, mencampurinya. Tidaklah dia menjaga perkataannya, perbuatannya dalam masa iddah. Memiliki hak. Tapi ketika dia telah mendatangkan perbuatan-perbuatan yang keji, maka enggak ada baginya yakni hak untuk dapat tinggal. Ini bagi orang-orang yang dinikahkan dengan tolak, bagi orang-orang yang diceraikan dengan tolak rujuk. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tilka hududullah." Itulah hudud, batasan-batasan Allah, jangan dilanggar. "Wa man yata'adda hududallah faqad zalama nafsah." Barang siapa yang melanggar aturan-aturan main yang telah Allah tetapkan, garis-garis yang telah Allah buat, faqad zalama nafsah, berarti dia telah menzalimi dirinya sendiri. Dia berarti telah menzalimi dirinya sendiri. Menzalimi dirinya karena tidak mengikuti peraturan Allah SWT, yang mana semua peraturan Allah dibuat untuk kemaslahatan dirinya di dunia dan di akhirat. Ketika enggak dia turuti, berarti dia zalimi dirinya sendiri. Dia usir istrinya. Akhirnya istrinya di luar kontrolnya, mungkin istrinya berselingkuh dan seterusnya. Kawin lagi dalam masa iddahnya, selesai. Maka ada aturan lain. Seharusnya mungkin dia rujuk dan seterusnya, masih bisa mengontrol istrinya, tapi hilang semuanya kesempatan. La tadri la'allallah, la'allallah yuhdithu ba'da dhalika amr. La tadri, engkau tidak tahu. La'allallah, semoga Allah, boleh saja Allah, yuhdithu ba'da dhalika amr. Mendatangkan perkara lain selepas perkara yang terjadi. Boleh jadi Allah merubah keadaan, kebencian menjadi kecintaan. Berapa banyak orang-orang setelah dia mencerai, baru dia menyesal, baru tumbuh kecintaan, ingin kembali, tapi nasib telah menjadi bubur. La haula wala quwata illa billah. La tadri la'allallah yuhdithu ba'da dhalika amra. Engkau tidak tahu, boleh saja Allah mengadakan suatu perkara yang baru dalam dirinya, merubah kebijakannya. Berkata Syekh Abdul Rahman, syara Allahul iddah. Allah mensyariatkan adanya masa iddah. Wa haddada at-talaq biha. Dan sengaja Allah SWT memagari talak dengan iddah tersebut. Li hikamin azimah. Karena hikmah-hikmah yang besar. Faminha diantaranya, annahu la'allallaha yuhdithu fi qalbil mutalliqir rahmah wal mawaddah. Boleh saja Allah merubah. Merubah. Yani kebencian suami menjadi rasa cinta dan rahmat. Dan itu adalah realita yang dilihat dalam praktek kehidupan. Berapa banyak orang setelah menceraikan istrinya, dia menyesal dan ingin kembali kepada istrinya. Makanya dibolehkan untuk rujuk kembali selama tidak talaknya talak tiga. Talak bain. Fala ta'dhuluhunna an yankahna azwajahunna. Jangan larang-larang mereka, andai kata mereka mau dinikahi kembali oleh suami mereka, jangan larang mereka. Kata Allah SWT. Allah Maha tahu, makanya dalam Islam diatur, diajarkan. Bahkan terkadang seorang suami setelah menceraikan talak tiga bagi istrinya, dan istrinya dinikahi laki-laki lain, kemudian terjadi perceraian, boleh jadi dia merasa iba untuk kembali rujuk kepadanya. Dibolehkan. Subhanallah. Karena hati kita di tangan Allah. Al-qalbu yusamma qalban li'annahu yataqallab. Hati itu disebut qalbu karena dia selalu berbolak-balik. Hari demi hari berbalik-balik. Kata beliau rahimahullah ta'ala, fayuraji' man talaqaha. Ketika timbul rasa cinta, rasa iba, dia kembali rujuk kepada perempuan yang diceraikan. Wa yastanifu syurataha, kembali dia mulai kehidupan berumah tangga lagi dari awal. Fayamat fayatamakkan min dhalika muddat iddah. Maka hal ini dapat dipraktikkan selama masih ada masa iddahnya. tanpa harus mahar baru, tanpa harus ada akad baru, karena dia masih istrinya. Aula'allahu yutalliquha disebabin minha. Boleh jadi seorang suami menceraikan istrinya karena sebab daripada istrinya. Rewel contohnya, bawel, enggak bisa diatur. Setelah diceraikan, sebab tersebut hilang. Fayazulu dzalika sebab fi muddatil iddah, dalam rentang waktu iddah hilang sifat jelek tersebut. Sudah tunduk kepada suaminya, enggak lagi ngatur-ngatur suaminya, mau diarahkan, enggak lagi ngelunjak. Boleh jadi berubah setelah talak jatuh. Fayuraji'uha lintifa'i sebab talak. Itu yang membuat suami kembali rujuk kepadanya, karena sebab sang suami menceraikan hilang. Wa minal hikam, di antara hikmah adanya iddah, annaha muddatu tarabbus yu'lamu bara'ata rahimha min zawjiha. Iddah adalah merupakan masa menanti untuk memperjelas status rahim sang istri. Jangan-jangan ada bekas di situ. Jangan-jangan ada yakni keturunan daripada suaminya. Ditunggu. Selama masa iddah 3 kali haid ditunggu. Ini menunjukkan bahwasanya terkadang wanita haid boleh jadi setelah haid dia hamil. Subhanallah. Bukan dipahami sebagian orang. Boleh jadi setelah 2 kali haid dia hamil. Itu masih punya suaminya. Walaupun enggak dicampur, itu merupakan yakni bekas dampak daripada yang lama. Disuruh 3 kali haid. Penantian mereka. Kalau anda kata sampai 3 kali haid, enggak juga hamil, jelas. Enggak ada isinya, kosong. Silakanlah dia menikah dengan laki-laki lain. Kosong. Dia dinikahi laki-laki lain dalam keadaan rahimnya kosong daripada yakni daripada benih suaminya yang pertama. Jadi jelas kalau anaknya anak suami yang kedua. Adapun iddahnya enggak jelas, belum selesai langsung dinikahi. Allah musta'an, campur baurlah keturunan. Timbullah percekcokan. Sang suami menafikan, mantan suami pertama menafikan anak. Anak tersebut miliknya. Mantan suami kedua pun menafikan. Selesailah perkara, hancur dunia. Kepada siapa anak dinasabkan? Enggak jelas, kabur. Makanya ada kewajiban iddah. Subhanallah. Ada kewajiban iddah bagi sang wanita. Kata Allah Subhanahu wa taala, فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. Andai kata telah tiba, yakni telah mendekati masa iddah keluar, kata Allah SWT, jika telah hampir tiba masa iddah itu berakhir, فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ, maka silakan rujuk kembali, pegang istrimu kembali dengan cara yang baik, jangan zalimi dia. Kalau kamu mau rujuk, rujuklah. Bukan untuk dizalimi, dirujuk untuk berbuat kebaikan kepadanya. Isyratan bi ma'ruf, mempergaul dengan cara yang baik-baik. Au fahriquhun bi ma'ruf. Atau jika kamu merasa enggak bisa lagi hidup dengannya, fahriquhun bi ma'ruf, ceraikan dengan cara yang baik-baik pula. Wa ashhidu dzawai 'adlin minkum. Persaksikanlah dua orang adil di antara kalian di dalam perceraian. Sebagian ulama mensyaratkan di dalam perceraian adanya dua saksi, sebagaimana dalam pernikahan. Walaupun mazhab jumhur ulama tidak mempersyaratkan dua saksi, hanyalah anjuran. Karena ada keterangan daripada sebagian-sebagian sahabat Rasulullah yang mereka menceraikan istrinya tanpa ada dua saksi, sebagaimana Ibnu Umar. Enggak diketahui dia memanggil dua saksi terlebih dahulu, enggak. Tetapi ayat yang mulia ini memerintahkan untuk mendatangkan dua saksi. Sebagian ulama membawa perintah ini lil istihbab, anjuran saja. Sebagian mewajibkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa asyhidu, persaksikan dzawai 'adlin minkum." Dua orang yang adil. Jadi dibutuhkan dua saksi ketika pernikahan dan ketika perceraian. Apakah ketika rujuk dibutuhkan dua saksi? Tidak. Tidak perlu. Rujuk itu ditandai dengan sang suami mencampur istrinya, berarti rujuk. Dia ceraikan istrinya. Setelah seminggu, dua minggu, dia rindu kepada istrinya. Dia datang, dia campuri, itu bertanda rujuk. Berarti telah hilanglah satu kesempatan bagi bagi sang istri atau bagi sang suami. Tinggal dua talak lagi. Satu talak telah selesai masanya. Tinggal dua talak lagi. Dia ceraikan kembali. Berkurang jatah sang istri. Dan jatah sang suami tinggal satu talak. Kalau dia campuri kembali, itu petanda rujuk. Jadi rujuk dapat ditandai dengan perkataan. Dia mengatakan, saya rujuk kepadamu. Raja'tuki, saya kembali kepadamu. Atau dengan perbuatan, dengan mencampur istrinya. Kata Allah SWT, washhidu dzawi adli minkum, saksikan dua orang yang ada di antara kalian. Wa aqimus syahadata lillah, tegakkanlah persaksian karena Allah. Bukan karena kepentingan, karena ini kerabatku dan seterusnya. Tidak, karena Allah SWT. Saksikanlah yang benar, yang hak, bahwa si A pernah menceraikan istrinya, si A pernah menikahi seorang perempuan. Dzalikum yu'adzubihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Yang demikian itu adalah merupakan peringatan, nasihat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Setelah Allah SWT mengungkapkan perkara perceraian, tentunya akan muncul berbagai masalah. Bagaimana dengan nasib sang istri yang diceraikan suaminya? Bagaimana penghidupannya? Bagaimana dengan suami setelah menceraikan istrinya? Apakah akan dapat menikah lagi dengan perempuan yang lain, yang baik, dan seterusnya? Muncul berbagai macam bentuk, yakni bayangan-bayangan. Maka Allah jelaskan, Allah SWT jelaskan, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, menceraikan istrinya dengan takwa, rujuk kepada istrinya dengan takwa, dan istri pun diceraikan dan dia membawa ketakwaan, jangan khawatir. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan baginya jalan keluar. Bagi sang suami Allah berikan jalan keluar, bagi istri Allah akan berikan juga jalan keluar. Yughnillahu kullan, Allah akan berikan masing-masing kecukupan. Setelah bahtera rumah tangga ini usai, karena sang suami menceraikan istri dengan cara yang baik, bagaimana menikahnya dengan cara baik, istri pun menerima ketentuan tersebut dan ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan khawatir. Istri enggak perlu khawatir, mantan istri enggak perlu khawatir, suami enggak perlu khawatir. Selama memang dinikah dengan cara baik-baik dan diceraikan dengan cara baik-baik, maka problem rumah tangga ini Allah akan berikan baginya jalan keluar. Walaupun ayat ini sebenarnya merupakan ayat yang sifatnya umum. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, apapun permasalahannya, Allah akan berikan baginya jalan keluar. Walaupun disebutkan dalam perkara talak ayat yang mulia ini, karena begitu yakni dahsyatnya perkara talak, akan membuat hancurnya rumah tangga, cerai berainya anak dan seterusnya, tapi jika diterapkan dengan syar'i, dengan cara yang baik dan bijak, Allah akan memberikan jalan keluar bagi kedua belah pihak, bagi sang mantan istri, bagi sang suami. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah katakan, dan Allah akan memberikan baginya rezeki dari arah yang tidak terduga-duga. Ini menunjukkan keutamaan takwa. Apapun hidup yang anda jalani, kalau jalan dengan takwa, apapun masalah yang anda dalami, jalani, problem apapun juga yang mengenai anda, ketika dihadapin dengan takwa, Allah akan berikan bagi anda jalan keluar. Dan Allah akan berikan kepada anda rezeki. Boleh jadi sang suami akan diberikan rezeki istri yang saleh, yang lebih baik daripada istrinya. Dan boleh jadi sang istri diberikan Allah rezeki suami yang saleh, yang lebih baik bagi suaminya. Maka jangan khawatir, Allah akan berikan kepada keduanya kebaikan. Maka ini adalah merupakan keutamaan takwa. Ini menunjukkan betapa butuhnya rumah tangga dibangun di atas takwa. Rumah tangga dibangun di atas takwa, semuanya akan jalan dengan cara yang terbaik dan bijak. Seorang saleh ketika dia menikah dengan cara yang baik, mencerai pun dengan cara yang baik, enggak disia-siakan istrinya. Banyak kita lihat kehidupan, fenomena masyarakat karena enggak punya ilmu. Subhanallah, nikah dengan cara yang tidak benar, menceraikan pun dengan cara yang tidak benar. Enggak diberikan hak istrinya, diterpengkalaikan semua. Anak-anak enggak beri nafkah. Maka muncullah kezaliman-kezaliman. Tapi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan baginya jalan keluar dan akan memberikan baginya rezeki dari arah yang tidak terduga. Ayat ini banyak disalahgunakan oleh manusia. Mereka mengatakan ini adalah merupakan ayat 1,000 dinar. Mereka gantungkan mungkin di rumah-rumah makan mereka. Mereka gantungkan mungkin di tempat-tempat kerja mereka, warung-warung mereka. Dengan anggapan jika ayat ini ditempelkan, dia akan datang rezeki berlimpah ruah kepadanya. Salah. Subhanallah. Ayat ini akan membuahkan hasil ketika diamalkan, bukan sekedar ditempelkan. Karena ayat ini isinya adalah barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan baginya jalan keluar dari kesulitan dan akan memberikan baginya rezeki dari arah yang tidak terduga. Untuk diamalkan, takwa itu adalah ketika Anda menjalankan semua perintah Allah SWT, ketika Anda berupaya menjauhi larangan Allah SWT, itulah ikat takwa. Orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah SWT, Allah akan menjaganya, Allah tidak akan melupakannya dalam kondisi lapang maupun sempit. Fadhkuruni adhkurukum washkuruli wala takfurun. Ingatlah aku akan ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepada aku dan jangan kufur. Maka bagi orang-orang yang bertakwa, Allah akan berikan baginya dari segala macam bentuk, yakni kesulitan-kesulitan hidupnya, jalan keluar. Allahu Akbar. Para pendengar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa man yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh." Ini keutamaan tawakal. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Walaupun ini disebutkan dalam perkara dalam surat Thalaq yang menunjukkan bahwasanya perempuan jika dicerai istrinya dicerai suaminya dengan cara yang ma'ruf yang baik dan dia bertakwa kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Demikian pula sang suami, dia dengan ikhlas daripada dia berbuat kezaliman, daripada dia berdosa, dia ceraikan istrinya dengan cara yang baik-baik, Allah Subhanahu wa taala akan mencukupinya. Kedua belah pihak Allah akan cukupi selama mereka menghadapi perhara rumah tangga dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun muncul pertanyaan, apakah orang-orang yang bertakwa boleh jadi terjadi perceraian antara mereka? Boleh jadi. Adalah merupakan persepsi yang salah. Ketika orang menganggap perceraian merupakan dosa yang sangat terbesar yang diperbuat seseorang, subhanallah, sehingga menjadi cerminan bagi orang-orang, itu si fulan, itu si Alan, dia seorang ulama tapi dia menceraikan istrinya. Kalla wa rabbil Ka'bah, ini bukanlah celah. Selama dia menceraikan dengan cara yang baik-baik, bukanlah celah. Tadi telah terjelaskan, Nabi Ismail menceraikan istrinya, Rasulullah, Ibnu Umar, dan lain-lainnya, para sahabat. Maka jangan dianggap ini adalah merupakan perkara yang terkutuk, mengurangi wibawa, mengurangi hak-hak seseorang, mengurangi keutamaan seorang, tidak. Ini perkara yang diatur dalam Islam ketika semua jalan buntu. Maka jangan sampai ada anggapan ketika seorang menceraikan istrinya, dianggap hancurlah semua kepribadiannya, wibawanya, ilmunya. Wallahi tidak. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimah ta'ala, salah seorang istrinya dia ceraikan. 4 istrinya, 1 dia ceraikan. Apakah kita mencela beliau rahimahullah ta'ala? Tidak. Maka ini adalah merupakan proses yang wajar ketika seorang menjalankan agamanya. Daripada hidup menambah-nambah kezaliman dan dosa, rumah tangga yang seharusnya menjadi penyejuk hati menjadi neraka. Maka inilah jalannya. Dan Allah Subhanahu wa taala berjanji akan memberikan jalan keluar bagi kedua belah pihak. Allah berjanji akan mencukupi kedua belah pihak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yatawakkal 'ala Allah," yang bertawakal kepada Allah, "fahuwa hasbuh," Allah mencukupinya. Secara khusus ini berbicara tentang masalah tolak. Sang istri bertawakal, Allah mencukupinya. Sang suami pun demikian, jangan khawatir. dan juga dapat dipahami secara umum. Siapapun juga yang bertawakal kepada Allah dalam semua urusannya bergantung kepada Allah. Setelah berusaha, berikhtiar, mengambil sebab, kemudian bertawakal, Allah akan mencukupinya. Ini merupakan merupakan akidah yang harus terhujam dalam hati satu baris setiap orang beriman. Cukuplah Allah baginya dari segalanya. Hasbunallah. Ini ucapan yang begitu menunjukkan dalamnya akidah seorang. Nabiullah Khalilullah Ibrahim ketika dicampakkan ke api, dia mengatakan hasbunallah, cukuplah Allah bagi kami. Rasulullah ketika dikepung oleh musuhnya dalam perang Khandaq, Rasulullah mengatakan hasbunallah. Ketika orang-orang munafik mengatakan inna nasa qad jama'u lakum fakhshawhum, orang-orang semuanya telah kumpul menghabisi kalian, takutlah, bertambah iman mereka. Dan mengata hasbunallah wa ni'mal wakil. Alangkah indahnya hidup di bawah pantauan Allah Subhanahu wa taala. Di bawah jaminan Allah Subhanahu wa taala. Apapun masalah yang kau hadapi, hasbunallah. Cukuplah Allah bagi kami, wa ni'mal wakil. Dia adalah sebaik-baik al-wakil. Subhanallah. Allah berfirman, وَمَنْ يَتَوَكَلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ, sesungguhnya Allah akan menyampaikan semua perintah yang akan diterapkan. قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا, Allah telah menjadikan segala sesuatu itu dengan ketentuannya. Maksudnya, para pendengar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang telah menempuh cara-cara yang islami dalam menikah, dalam mencerai, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berjanji akan memberikan bagi jalan keluar dari kesempitan hidupnya, rezeki Allah mencukupinya. Tapi jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. Karena Allah mengatakan innallaha baligh amri. Allah yang akan berjanji akan yakni menepati janjinya, tapi janji tersebut baligh amri, ada masa, boleh jadi rentang waktu tersebut membutuhkan kesabaran. Mungkin seminggu, dua minggu, tiga minggu akan datang jalan keluar, kemudahan, mungkin satu bulan, dua bulan, tapi bersabar. Kenapa? Karena Allah mengatakan qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra, Allah telah tentukan untuk segala sesuatu takdirnya, ketentuannya. Maka jangan tergesa-gesa mengatakan aku sudah beriman, aku sudah bertakwa, aku mengerjakan perintahnya. Kenapa aku dalam kehidupan sempit seperti ini? Kenapa aku diceraikan oleh suamiku? Gak ada jalan keluar. Bersabarlah. Karena Allah tidak akan mungkin menzalimi dirimu. Tapi Allah telah menentukan segala sesuatu dengan takdirnya. Agar menempa sabarmu kembali. Wahai wanita yang diceraikan oleh suaminya, wahai suami yang menceraikan istrinya, bersabarlah. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kajian kita hari ini. Insyaallah lanjutannya kita akan selesaikan di kesempatan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menempa diri kita menjadi sosok-sosok yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bersabar menghadapi ketentuan Allah Subhanahu wa taala, menghadapi semua problematika kita dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf, dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma tasma'un wa sallallahu wa sallama nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat Hang dan juga para pendengar Radio Bayan 96 FM di Tanjung Pinang, kami membuka sisi soal jawab bagi antum yang ingin bertanya langsung di line telepon kami dan juga di SMS online kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa dan di mana? Dengan Cahya di Singapura. Iya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau kita bicara soal perceraian ya, rasanya tak lepas dari apa itu yang dinamakan harta gonogini. Yang anak tanyakan di sini, apakah sebenarnya harta gonogini itu dan bagaimanakah pandangan Islam dalam hal ini dan juga bagaimana cara pembagiannya? Itu saja Ustaz. Jazakallah khairan katsiran atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du. Islam tidak mengenal yang namanya harta gonogini. Islam mengenal bahwasanya sang istri itu punya kepemilikan dari harta-harta yang dia miliki sebelum dia menikah dengan suaminya. Yang mana harta tersebut terpisah daripada suaminya. Dalam Islam, jika seorang laki-laki menikahi istri dan dia telah memiliki harta, dia punya rumah, dia punya sawah, dia punya tanah, ini milik istrinya. Ketika terjadi perceraian, maka seluruh harta tersebut yang memang dibawa istrinya sebelum menikah dengan suaminya adalah merupakan milik istrinya. Kemudian kalaulah istri menjadi ibu rumah tangga dan tidak memiliki pekerjaan, tidak memiliki penghasilan, terjadi perceraian, dan dia sebelum pernikahan tidak membawa harta daripada suaminya, dalam pandangan Islam sepanjang yang kita ketahui, maka sang istri tidak berhak untuk mengambil setengah daripada harta milik suaminya. Sebagaimana yang dipahami oleh sebagian kaum muslimin yang terkenal dengan harta gonogini. Dan kita melihat alangkah banyaknya dampak negatif daripada adanya harta gonogini ini. Banyak sekali dampaknya. Berapa banyak istri, subhanallah, ya, yang tidak mau tunduk kepada suaminya, bahkan yang cari-cari pasal agar lepas daripada suaminya atau menghalangi suaminya untuk menikah kembali berpoligami karena dia tahu setengah harta suaminya akan menjadi miliknya. Padahal dia seorang ibu rumah tangga yang tidak memiliki penghasilan. Apapun cerita, dia senantiasa sabar dengan suaminya ketika susah sampai suaminya menjadi orang besar, memiliki harta. Itu harta milik suaminya, bukan milik dirinya. Berapa banyak kasus, lihatlah kasus di pengadilan agama atau pengadilan umum, harta gonogini yang senantiasa menjadi sebab runcingnya masalah. Suami keberatan melepas hartanya setengahnya karena itu semua harta yang dia cari dengan jerih payahnya, keringatnya. Lain cerita ibu yang dirahmati Allah. Sang istri adalah seorang yang juga memiliki usaha, pemasukan, income. Ketika mereka berumah tangga sama-sama, sang istri pun memasukkan income, turut andil. Mungkin dia punya pemasukan yang sama dengan suaminya, atau kurang, atau banyak, atau seterusnya. Mereka sama-sama mencampurkan hartanya. Ini masih masuk akal. Ketika terjadi perceraian, hartanya dibagi dua, ya. Dan kita sarankan dan kita anjurkan dalam perkara harta tidak diperjelas, karena yang namanya kehidupan berumah tangga kita nggak tahu ke depan apa yang terjadi. Perjelas mana harta milikmu, mana harta milik istrimu. Misalnya mobil rumah, ini milik siapa? Milikmu, buat atas namamu. Milik istrimu, buat atas nama dia. Kau hibahkan dan seterusnya supaya nggak dicek tuh belakang hari. Maka kita melihat harta gonogini adalah merupakan konsep yang tidak didukung oleh sejumlah dalil daripada Quran maupun Sunnah. Kalaupun dikatakan itu merupakan ijtihad sebagian daripada kaum muslimin, kita katakan ijtihad ini tidak memiliki landasan yang kuat dalam agama. Maka kita harus bedakan harta yang dia bawa sebelum pernikahan itu miliknya. Bahkan suami enggak ada sama sekali hak terhadap tersebut kecuali dengan ikhlas diberikan oleh istrinya. Kemudian setelah menikah, sang istri punya pemasukan dan dia punya harta, hendaklah berupaya untuk dipisah. Istrinya punya pemasukan, punya gaji dan seterusnya, dia beli rumah buat nama dia sendiri, itu harta-harta dia. Karena andai kata qadar Allah terjadi perceraian, akan jelas kelak pembagiannya. Ini harta-hartaku. Maka akan kembali kepada pemiliknya. Ini harta suami. Kalaupun terjadi misalnya la qadar Allah suami meninggal, jelas juga sang istri dapat harta yang dia bawa dari, yakni sebelum pernikahan itu miliknya. Harta milik suami yang ditinggalkan, sang istri hanya dapat 1/8 jika sang suami punya anak. 1/8 untuk istrinya, sisanya 7/8 untuk anak-anaknya jika ada anak laki-laki dan anak perempuan. Jelas dia. Jadi harta yang dimiliki sendiri oleh sang istri enggak layak untuk diganggu gugat. Kalau ternyata dia punya 2-3 istri, istri pertama punya harta contohnya. Ketika dia meninggal, yang dibagi adalah harta milik suaminya, bukan harta milik istrinya. Maka karena itulah kita berpandangan harta gonogini adalah perkara yang tidak didukung oleh sumber dalil. Bahkan kita melihat ini menjadikan banyaknya percekcokan dan seterusnya. Bahkan banyak suami karena takut dia harta berpindah kepada istrinya, enggak diceraikan istrinya, dia zalimi. Dia gantung istrinya. Dia bilang istri enggak sebagaimana istri, dia pergaul dengan cara yang ma'ruf, dibilang bukan istri tapi terikat dengan pernikahan. Akhirnya ada konsep saling zalim menzalimi. Karena sang istri ingin harta, sang suami enggak melepaskan istrinya. Digantung dia. Muncullah kemungkaran atas kemungkaran. Inilah ketika seorang berjalan tidak dengan dalil dalam agama yang mulia ini. Wallahu taala alam. Syukran sadar barakallahu fiik. Kita akan kembali terima di line telepon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa dan di mana? Dengan Ummu Hanifah di Bengkau, Ustaz. Iya, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini, Ustaz, dulu saya sebelum nikah dengan suami saya, karena takut saya suami saya kurang memperhatikan keluarga saya, terus saya ngajak suami saya untuk berjanji gitu. Kalau dia memperhatikan keluarganya, contoh kalau dia mengirim untuk keluarganya, harus dia mengirim gitu segitu juga untuk keluarga saya. Dan kita buktinya sekarang malah banyak ke keluarga saya, apakah kan itu ada dosanya buat saya gitu. Tapi saya tidak menghalangi suami saya untuk membantu orang tuanya gitu kan. Tapi kayaknya lebih perhatian saya ke orang tua saya dibandingkan suami kepada keluarganya gitu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du. Ketika seorang wanita dinikahi oleh seorang pria, maka hendaklah loyalnya diberikan kepada sang suami dan keluarga suaminya. Dan tidak baik bagi seorang perempuan ketika ingin dinikahi oleh seorang laki-laki mewajibkan kepada suaminya apa-apa yang tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang berkenaan dengan keluarganya, orang tuanya, adik-adiknya dan seterusnya, itu bukan kewajiban suami. Maka ketika seorang suami akan menikahi perempuan, enggaklah sang perempuan tidak mensyaratkan persyaratan seperti itu. Kalau engkau menikah denganku, maka semua menjadi tanggunganmu, ibuku, bapakku, adik-adikku yang sekolah, enggak layak. Karena itu di luar daripada kewajiban yang Allah wajibkan kepada sang suami. Kewajiban dia adalah berbakti kepada orang tuanya, kepada keluarganya. Dan kewajiban seorang istri adalah berbakti kepada suaminya dan keluarga suaminya. Andai kata suaminya memiliki kelebihan dan dia mau memberikan bantuan dengan ridha, bukan dengan dipaksa, ketulusan hatinya membantu mertuanya, dikirim ke kampung halaman istrinya uang untuk menyekolahkan adik-adiknya, untuk memberi support dana bagi orang tuanya, ini perkara yang baik. Masuk ke dalam perbuatan ihsan, wa ahsinu innallahi yuhibbul muhsinin. Berbuat ihsanlah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Tapi bukan dalam bentuk mewajibkan, karena itu bukan kewajibannya. Apalagi ketika sang terlihat setelah pernikahan, sang suami malah baktinya kepada istri, yakni dan keluarganya, berbakti kepada keluarga istrinya, sementara kurang dia berbakti kepada orang tuanya. Ini kezaliman, kesalahan dalam mengamalkan Islam. Adapun keluarga istri itu tanggung jawab, yakni laki-lakinya, abangnya istri dan seterusnya, paman dan seterusnya. Karena perempuan di dalam agama kita tidak diwajibkan untuk yakni memberikan nafkah. Tidak wajib. Kalau ternyata sang istri memiliki pekerjaan, income, pemasukan, dan dia mau berinfak untuk orang tuanya, berbakti, alhamdulillah, itu kewajibannya. Tapi bukan kewajiban suami. Contohnya sang istri juga punya penghasilan, dia juga bekerja, dan sang suami tidak berhak menahan istrinya untuk berinfak kepada orang tuanya dari harta miliknya sendiri. Harta yang dicari oleh istri. Adapun pencarian suami, maka hendaklah sang istri berupaya mengeluarkan uang tersebut, harta tersebut dari tangan suaminya dengan ridhanya. Kata Rasulullah, la yahillu malum ri'in muslimin illa bitibin min nafsih. Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan rela dan ikhlas. Bukan dalam bentuk kewajiban yang tidak diwajibkan dalam agama. Maka adalah sang istri bijak-bijak mengatakan kepada suami, bang, mas, tolonglah orang tua saya lemah sekali keadaannya sekarang. Tidak sanggup bekerja, bantulah dia. Saya tidak memiliki saudara laki-laki dan seterusnya, paman saya pun. Dalam bentuk usulan-usulan, saran-saran dan tidak mewajibkan. Yang lebih naif lagi ketika sang suami tidak berbakti kepada sama sekali kepada orang tuanya dan keluarganya. Sibuk ngurusi keluarga istrinya. Wallahi ini zalim. Zalim. Zalim. Orang tua enggak diperhatikan, enggak dikirim ke kampung halaman. Adik-adiknya enggak diperhatikan, kerabatnya enggak diperhatikan. Sibuk. Padahal dia yang cari harta. Sibuk ngirim ke istrinya. Bahkan lebih daripada itu. Keuang pun istri yang pegang, istri yang ngatur. Kalau dia mau infak ke orang tuanya, ya sang istri marah. Harus ada izin istri, tanda tangan istri contohnya. Ini kezaliman. Kezaliman yang besar. Ini menunjukkan kerdilnya sang suami di mata istrinya. Enggak ada peran. Sapi perah. Maka harus dipahami perkara ini. Kata Allah, wa'atu dzal qurba haqqahu. Berikan hak kerabat. Sang istri ketika pindah dari rumahnya, mengikuti suaminya, baktinya kepada suaminya. Kalaupun dia memiliki kelebihan, memiliki usaha, memiliki income, wajib bagi dia memperhatikan orang tuanya. Dia kata orang tuanya enggak ada yang perhatikan. Dan dia memiliki kelebihan harta. Walaupun sebenarnya kewajiban tersebut ada di pundak laki-laki. Dalam Islam perempuan enggak dibebankan dalam masalah nafkah. Karena itulah perempuan dalam Islam diberikan yakni satu bagian. Sementara laki-laki diberikan dua bagian. Karena enggak ada kewajibannya. Karena itu hendaklah anda merubah. Merubah. Ya. Loyallah kepada suami dan keluarga. Dan suami harus berubah. Pahamlah anda dalam kesalahan. Berbaktilah kepada orang tua anda, keluarga anda. Kepada keluarga istri, semampu anda. Wallahu ta'ala alam. Syukran Ustaz Barakallahu Fik. Ya, kemudian kita akan beralih ke SMS online. Kali ini berasal dari Abu Gafira di Raja. Ustaz, jika mentalak dengan mengatakan dengan talak tiga dalam kondisi marah, yang roji apakah jatuh talak tiga atau talak satu? Dan sahkah kalau kita mentalak di saat istri sedang haid, Ustaz? Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ba'du. Apa hukum menceraikan istri dengan talak tiga sekaligus? Berselisih para ulama. Dalam perkara ini, jumhur ulama mengatakan enggak terjadi, kecuali satu talak saja. Walaupun dia bilang talak, engkau talak seribu, tetap satu talak. Karena talak, yang namanya talak tiga, harus dalam majelis yang berbeda, waktu yang berbeda, bukan satu majelis. Kalaupun seorang suami menceraikan istrinya dalam keadaan emosi yang bersangatan, enggak lagi ngontrol akalnya, enggak ngontrol, yang raji insyaAllah ta'ala tidak terjadi proses talak tersebut. Kemudian, kalau suami menceraikan istrinya dalam kondisi haid contohnya, atau dalam kondisi suci yang telah dicampuri, apakah talaknya terjadi? Wallahu ta'ala alam, ini perkara yang dipersisihkan di kalangan ulama. Seorang yang mengatakan kepada istrinya, engkau kuceraikan dalam kondisi haid, apakah terjadi? Walaupun kita sepakati ini adalah merupakan talak yang haram, talak yang bid'ah. Atau dia menceraikan istrinya dalam kondisi suci yang telah dicampuri. Tadi malam dicampuri, paginya dikatakan, engkau kuceraikan. Apakah cerai ini berlaku? Khilaf di antara para ulama. Yang rajih wallahu ta'ala alam, bahwasanya talak tersebut tidak berlaku. Sebagian menyandarkan kepada yang diperintah Rasulullah agar Ibnu Umar kembali merujuk istrinya dan menunggu sampai masa haidnya selesai baru dia ceraikan. Sebagian mengatakan ini syarat bahwasanya talak yang diperbuat Ibnu Umar tidak dianggap. Tapi pendapat yang kedua mengatakan talak tetap terjadi. Wallahu ta'ala alam. Ya, syukur Ustaz Barakallahu Fik. Sabrang dimanapun Anda berada, silakan kembali mencoba ke 468106 atau ke 0778467106 bagi antum yang berada di luar Batam. Di SMS online kami dengan mengetik kode KI, kemudian spasi nama, alamat serta pertanyaannya, dan dikirimkan ke 0856-684-10106. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan ibu siapa dan di mana? Dari Umi Asari Tiban, Ustaz. Ya, assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Saya mau tanya, Ustaz. Ana kan bekerja. Terus semua uang penghasilan ana ini ana bagi-bagi, bagi bayar ini, bayar ini. Dan tidak memberikan kepada suami ya hasil gaji dari anak itu, apakah anak salah ya seperti itu, Ustaz? Jadi uang itu sudah anak bagi bayar ini terus semuanya anak pegang gitu loh, apakah anak salah itu, Ustaz? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam, wassalamu ba'du. Harta yang dihasilkan oleh sang istri dengan kepintarannya, berusaha dan seterusnya, ada income bagi dirinya, maka itu miliknya dan diserahkan urusannya kepada dirinya. Dia infakkan, dia bagi-bagi dan seterusnya kepada keluarganya, dia beli ini dan beli itu, boleh-boleh saja selama memang dalam perkara-perkara yang sifatnya ma'ruf, yang tidak melampaui batas. Kalaupun dia mungkin sifatnya mungkin melampaui batas, membeli yang tidak penting, mahal-mahal, sang suami meluruskannya, wajib bagi dia untuk taat kepada suaminya. Yang terbaik adalah sang istri dalam perkara-perkara besar tidaklah bermusyawarah dengan suaminya, tidak meninggalkan suaminya untuk mengambil keputusan beli rumah baru, beli ini, beli itu, apalagi yang sifatnya cicil, apalagi sifatnya riba dan seterusnya, kredit yang berbunga. Tentunya dia musyawarah pada suaminya, jangan berbuat sembarangan walaupun harta-hartanya. Kemudian apakah dia berdosa ketika dia yang bagi-bagi? Enggak berdosa selama sang suami izin, ridha. Andai kata sang suami enggak ridha karena dilihat suaminya ini perkara-perkara yang harus diluruskan, ya, maka dia wajib taat kepada suaminya. Yang jelas dalam Islam, harta milik wanita itu miliknya. Dia yang mengarahkan, dia yang mengendalikan. Selama tidak dalam perkara-perkara yang mungkar dalam pandangan suami, yang tidak mendatangkan mudarat dalam pandangan suami, boleh dia perbuat. Tetapi jika hal tersebut dalam pandangan mata suami, yakni perkara yang berlebihan seterusnya, dia wajib taat pada suaminya. Kalau suaminya bilang enggak perlu kita beli ini, Bu. Walaupun uang sendiri, patuhi suami karena itu kebaikan. Ya. Dan kaidahnya, ketika sang istri punya uang, punya harta, maka jangan sampai pindah harta tersebut kepada suaminya kecuali dengan ridhonya pula. Sama. La yahillu malu imri'in muslimin illa bitabin min nafsi. Enggak halal harta seorang muslim berpindah kecuali dengan kerelaannya. Enggak ada hak suami untuk maksa istrinya. Ya. Tapi hendaklah senantiasa istri bermusyawarah kepada suaminya, mencari ridha suaminya. Kalaupun dia mau berinfak, lebih besar ganjarannya ketika dia berinfak terhadap suaminya. Ketika suaminya memang lemah, suaminya enggak memiliki yakni apa namanya kecakapan dalam usaha, suaminya miskin dan dia memiliki kekayaan, lebih baik bagi dia bersedekah untuk suaminya dan dapat dua pahala. Pahala mencari ridha Allah, pahala menyambung silaturahminya dengan suaminya. Sebagaimana salah seorang perempuan pada masa Rasulullah, sebagaimana Imam Bukhari menyebutkan riwayat, dia bertanya kepada Rasulullah tentang keadaan dirinya yang memiliki harta dan suaminya miskin, bolehkah dia bersedekah untuk suaminya? Rasulullah boleh. Baginya dua ganjaran pahala. Allahu taala alam. Ya, kemudian kita akan beralih kembali ke SMS online. Kali ini berasal dari Ummu Zakiyah di Bengkong. Ustaz, bagaimana dengan persoalan hukum yang berlaku bahasanya wanita yang sedang hamil disahkan cerai dengan suaminya? Dan yang kedua, jika si wanita telah disahkan menikah dalam catatan hukum sebelum masa iddah, apakah sah pernikahannya, Ustaz? Alhamdulillah. Yang dikatakan iddah itu adalah perkara yang berkaitan dengan agama. Yang namanya talak itu perkara berkaitan dengan agama. ketika engkau katakan kepada istrimu sekarang engkau kuceraikan, dan dalam kondisi dia suci telah jatuh talak satu, walaupun dalam pandangan pemerintah enggak ada istilah talak kecuali yang tercatat di pengadilan contohnya. Ketika habis masa iddahnya engkau tidak kembali kepadanya, tiga kali haid contohnya engkau tidak kembali, dia bukan istrimu lagi dalam pandangan agama, haram kau campuri. Zina, walaupun dalam pandangan hukum dia masih istrimu, belum kau ceraikan dia. Nah, menurut pandang hukum yang namanya cerai ketika dicatat dalam catatan negara. Ya. Demikian pula masa iddah. Ketika menurut pandangan agama telah selesai masa iddahnya tiga kali haid tentunya, maka perempuan itu bukan lagi menjadi milik suaminya dan boleh bagi dia dinikahi laki-laki lain dalam pandangan agama. Dalam pandangan negara tidak, dia masih istrinya. Kalau anda kata ada laki-laki lain menikahi perempuan tersebut walaupun telah selesai masa iddahnya menurut pandangan agama, halal bagi laki-laki dalam pandangan agama, dalam pandangan pemerintah tidak. Anda kata tertuntut bermasalah, boleh jadi sang suami menuntut ke pengadilan dia menikahi istriku, apa keterangan? Kalau dikatakan dia telah menceraikan, ke mana tandanya cerai? Kalau anda kata suaminya zalim contohnya, dia tuntut nikah, dia menikahi istriku, kena laki-lakinya dan kena yang menikahkannya dalam pandangan hukum, dalam pandangan agama sah saja. Mana yang kita terapkan? Tentu pandangan agama. Adapun hukum dibuat untuk kelancaran saja, ketertiban. Maka tidak salah jika proses perceraian ya dikaitkan dengan hukum, dilaporkan. Bahkan itu yang harus agar jelas dan terang. Yang dinikahi ini bukan istri orang, ini istri telah diceraikan contohnya. Kemudian dia menceraikan jelas, tulis dengan proses hukum. Ya. Tapi andai kata bertentangan dengan agama, contohnya hukum telah menyatakan perempuan ini telah masa iddahnya telah selesai contohnya, tapi dalam pandangan agama tidak, walaupun kita tidak menganggap hal itu mungkin terjadi, mungkin dia baru 2 bulan pernikahan kemudian dia dinikahkan dengan laki-laki lain baru 2 kali haid, maka pernikahan ini walaupun dia sah dalam mata hukum karena catat, dalam pandangan agama enggak sah. Karena menikahkan perempuan dalam masa iddah tidak sah. Jadi patokannya adalah agama. Yang kedua, apa hukum menikahi perempuan yang hamil? Apa hukum menceraikan perempuan yang hamil? Sah. Kita telah sebutkan itulah, yakni talak yang sah. Talak yang sunnah, menceraikan istri dalam kondisi hamil atau dalam kondisi yakni suci yang belum disentuh. Wallahu taala alam. Iya, syukur serbaruk lofik. Sahabat Hang dimanapun Anda berada, silakan kembali mencoba ke 468106 atau di 467106 bagi antum yang bergabung di dua line telepon kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dan di mana Bapak? Dengan Muhammad Haris di Batu Aji. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, barakallahu fiik atas penjelasannya, Pak. Begini, Pak, ada kejadian yang mungkin banyak dialami oleh masyarakat pada sekarang ini, itu suaminya setidaknya begini, berbicara, pulanglah kamu ke orang tuamu, seperti itu. Kemudian berapa bulan, sekitar 6 bulan atau sampai dengan setahun lebih itu nggak memberi nafkah lahir dan batin, seperti itu. Apakah ini dinamakan dia mentalak atau menceraikan, kemudian sang istri ini kepengen menikah lagi dengan zolimnya seorang suami dengan tidak mendapkahi dirinya itu, lahir dan batin. Iya. Kemudian satu lagi dia dia menjolimin istrinya dengan memukul, dengan apa namanya, dengan tidak mendapkahi lahir dan batin, kemudian istrinya pergi seperti itu. Tapi suaminya ini tidak mentalak gitu atau menceraikan dalam bentuk perkataan seperti itu. Kemudian berapa tahun kemudian sang istri ini tidak dinafkahi ya, lahir dan batin. Kemudian sang istri ini kepengen menikah lagi seperti itu. Apakah dalam peristiwa ini bolehkah istri itu menikah lagi seperti itu? Jazakallah khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baru ini mungkin pertanyaan terakhir. Lafaz talak dibagi ulama menjadi dua bagian. Pertama namanya lafaz sharih, lafaz yang jelas, tidak ada kemungkinan lain. Contohnya dia katakan engkau kuceraikan, engkau kutalak, lafaz yang jelas. Yang kedua lafaz yang sifatnya itu ihtimal, ghairu sharih, yang mengandung banyak makna, yang tidak jelas dia. Bisa bermakna talak, bisa bermakna selain talak. Contohnya pulanglah engkau ke rumah orang tuamu. Boleh jadi maksudnya talak, boleh jadi enggak talak maksudnya. Sudah pulang ke rumah orang tuanya, mungkin ambil hajatnya dan seterusnya, jumpai orang tuanya, pulang juga ke rumah orang tua. Lafaznya sama. Maka dalam bentuk yang keduanya, lafaz talak ghairu sharih, dibutuhkan niat. Apa niat suaminya? Jika dia niatkan mencerai, jatuh cerai, talak. Udahlah, kita pisah sekarang. Kalau anda kata niatnya talak, jadi. Anda kata niatnya bukan talak, mungkin mau berbelanja di swalayan segala macam, berpisah mereka untuk cari makanan masing-masing. Ini enggak, maka kembali kepada niat. Kalau niatnya talak, jadi. Disebut dengan nama lafaz ghairu sharih. Tapi ketika mungkin sang istri pulang ke rumah orang tuanya, dan ada karina-karina, ada indikasi-indikasi memang dia menceraikan, dia enggak beri nafkah lagi, wajib bagi sang istri melapor kepada pengadilan bahwasanya dia telah diceraikan oleh suaminya, disuruh pulang ke rumah orang tuanya. Kemudian karena lainnya, dikasih lainnya, suami tidak memberikan kepadanya nafkah. Dalam buku nikah itu 4 bulan istri enggak diberi nafkah oleh suami. Kemudian istri melapor kepada hakim, ya. Kemudian hakim manggil suaminya untuk meneruskan pernikahan dengan memberikan nafkah dan seterusnya. Andai kata sang suami tidak juga mau dipanggil dan tidak mau memenuhi kebutuhan istrinya, maka berhak hakim menjatuhkan talak sebagai perwakilan daripada suaminya. Karena suaminya telah menyepakati syarat talak ketika menikah. Kebiasaannya di negeri kita ini, seorang suami membaca syarat talak. Syarat talak itu syarat menggantung. Andai kata aku pukul istriku, andai kata aku tidak beri nafkah gini, maka dia lapor kepada hakim, maka jatuhlah talak. Makanya, itulah konsekuensi yang membaca syarat talak. Ya, yang jelas sang istri harus kembali terlebih dahulu kepada pengadilan, melaporkan hak, melaporkan kezaliman suaminya. Enggak harus pengadilan yang manggil. Jika pengadilan manggil suaminya enggak memenuhi dan seterusnya, nanti pengadilan akan keluarkan yakni talak bagi perwakilan daripada suaminya. Maka itu yang dipegang. Maka silakan dia nikah lagi. Contohnya dalam kasus kedua, suaminya zalim, pukul istrinya dan terus istrinya pergi lari. Bertahun-tahun istrinya lari, suaminya enggak cari, enggak kirim nafkah. Bolehkah sang istri tersebut dia kawin dengan laki-laki? Tidak boleh. Sampai jelas statusnya. Apa jelas statusnya? Datang ke pengadilan. Makanya jangan sembarang-sembarang kawin. Jika engkau tidak beri nafkah oleh suami dan engkau tidak rela, perlakuannya kasar, lapor ke pengadilan. Agar pengadilan memanggil paksa suami. Jika suami enggak mau, akan dijatuhkan talak sebagai perwakilan. Maka kau pegang buku tersebut, ini aku telah diceraikan, baru menikah. Wallahu ta'ala a'lam.